إنا والحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين صلى الله عليه وسلم، pada pagi hari ini kita akan bahas tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus rasul-rasulnya, dengan menurunkan kitab-kitabnya. Semuanya adalah dalam rangka rahmatan lil alam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasul illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah rahmatan, kasih sayang untuk seluruh alam. Dan sudah kita bahas pada tausiah subuh kemarin bahwa mereka yang menerima kasih sayang Allah ini, menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia adalah orang-orang yang bersyukur. Tetapi mereka yang menolak, tidak mau menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka adalah orang-orang yang tidak syukur, orang-orang yang tidak terima kasih dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan rahmatnya kepada manusia karena Allah Subhanahu wa taala arhamur rahimin. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang, Maha pengasih. Dan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan hidayah, bimbingan, kitab demi kitab, rasul demi rasul, Allah utus. Dan semuanya adalah agar kalian terbimbing dan mendapatkan kebahagiaan fid dharain, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan Allah sebutkan dalam ayat ini kalimatnya rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan ayat ini, kenapa dikatakan rahmat bagi seluruh alam? Bukankah yang dipahami oleh sebagian kita rahmat bagi yang menerima? Kalau mereka yang menolak, tentunya mereka tidak mendapatkan rahmat. Ternyata ayat ini menyatakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Maka kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima hidayah, bimbingan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka dia mendapatkan rahmat di dunia dan di akhirat. Mendapatkan kasih sayang di dunia dan di akhirat. Dan sedangkan mereka-mereka yang menolak, mereka-mereka yang kafir, mereka mendapatkan rahmat dari sisi lain. Apa itu? Kata Ibn Abbas, bahwa mereka dengan diutusnya Rasulullah SAW tidak lagi diazab secara merata seperti masa lalu. Tidak lagi diazab secara merata seperti kaum Ad dan kaum Tsamud. Tidak lagi diazab secara merata seperti kaum Nuh. Qanibdin a'azakullah liya. Mereka-mereka yang Allah bantai, Allah bunuh mereka, Allah bantai mereka dengan azab. Sebagian dengan suara yang memekakkan telinga-telinga mereka, yang memutuskan jantung-jantung mereka. Fasbahu fi darihim jathimin, maka mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah-rumah mereka. Sebagian lagi Allah azab dengan angin yang dingin 7 hari 8 malam. Sehingga mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah-rumah mereka, enggak ada yang mengurusi jenazahnya, enggak ada yang mengurus bangkai-bangkainya. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ka'annahum a'jazun nakhlin khawiyah. Seakan-akan mereka a'jazun nakhlin khawiyah, seperti pokok-pokok pohon korma, batang-batang pohon korma yang lapuk. Tidak ada yang mengurus jenazah. Berserakan begitu saja. Fal tara lahum min baqiyah. Apakah kalian lihat ada sisa mereka? Fal tara lahum min baqiyah. Apakah kalian lihat ada sisa mereka? Demikian pula azab yang Allah berikan kepada kaum Nuh alaihi salam. Allah timpa mereka air bah. Air keluar dari bawah dan dari atas. Hujan tidak berhenti dan dari bawah keluar mata air sekian banyaknya sehingga mereka seluruhnya tenggelam. Enggak ada yang selamat kecuali yang beriman bersama Nabi Nuh di atas sebuah kapal. Nabi bin Azakumullah lihat. Azab yang merata. Tidak ada lagi ketika itu orang-orang kafir sesuai dengan doa Rasulullah Nuh alaihi salam. Ketika menyatakan la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Dikaburkan oleh Allah. Habis mereka. Baik. Tetapi setelah diutusnya Rasulullah SAW, azab yang merata tidak lagi. Dan itu kasih sayang Allah SWT. Di dunia, Allah berikan rahmat buat mereka. Apa sisi rahmatnya? Bukan hanya masalah selamat jasadnya. Sisi rahmatnya adalah Allah masih tetap memberikan kesempatan pada yang lain. Sebagian diazab, sebagian diselamatkan oleh Allah. Agar melihat bagaimana yang diazab. Agar mereka mau menerima peringatan-peringatan dari Allah. Agar mereka mau sadar, ini rahmat, ini kasih sayang dari Allah SWT. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kata Allah, demikianlah, kami berikan azab yang adna, azab yang kecil. دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, bukan azab yang besar. Kenapa? Apa hikmah di balik itu? La'allahum yarji'un. Agar mereka mau kembali. Yang ini diazab oleh Allah dengan bencana banjir. Sebagian yang lain masih selamat. Yang ini dibantai oleh Allah dengan hujan batu, dengan awan panas, dengan tsunami, dengan segala macam. Yang lain selamat. Untuk apa? La'allahum yarji'un. Ini rahmat. Berarti dengan datangnya Rasulullah SAW, rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa kaum muslimin tentunya mendapat rahmat karena mereka menerima rahmat Allah dalam bentuk risalah, dalam bentuk agama, dalam bentuk syariah. Sedangkan yang lain mendapatkan rahmat karena tidak lagi diadab dengan secara merata seperti kaum-kaum yang terdahulu sampai tidak tersisa seorang kafir pun. Tapi sekarang sebagian diadab, sebagian masih diselamatkan oleh Allah agar melihat, agar mau kembali, terus diberi kesempatan, terus diberi kesempatan. Ini rahmat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala juga seorang rasul yang harisun alaikum, yang sangat perhatian atas kalian, yang sangat sayang pada kalian, terasa berat baginya apa yang memberatkan kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan khususnya bagi orang beriman beliau sangat santun, sangat penyayang. Kaum muslimin yang saya hormati, maka gambaran Islam adalah gambaran yang indah. Agama ini agama rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajak mereka, mendakwahi mereka agar mereka selamat, agar mereka mendapatkan bimbingan tauhid, agar mereka mendapatkan bimbingan sunnah sehingga mereka selamat dari azab dunia wal akhirah, selamat dari azab dunia dan azab akhirat. Dan ini rahmat kasih sayang pada mereka. Dan ketika ada sebagian yang menentangnya, Rasulullah sallam terus menyabarinya, terus memperingatkannya, terus mendakwahi. Bahkan ada seorang sahabat Ufail Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu mengatakan pada Rasulullah sallam, "Ya Rasulullah, inna Daus 'asatillah wa rasulah," sesungguhnya suku Daus menentang Allah dan Rasulnya. Doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghancurkan mereka, membinasakan mereka. Maka Rasulullah sallam mengangkat tangannya ke langit. Para sahabat berkata dalam hati mereka, binasa Daus. Halaka Daus, halaka Daus. Binasa Daus, binasa Daus. Karena Rasulullah SAW kalau berdoa, pasti dikabulkan. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma hdi Dausa wa atibihi. Ternyata doanya doa rahmat, doa kasih sayang. Ya Allah berilah hidayah kepada Daus wa atibihim. Ya Allah berilah hidayah kepada suku Daus. Dan datangkan mereka kembali. Allahumma li dausan wa atibihim, disebutkan 3 kali. Tentunya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah suku Daus berbondong-bondong masuk Islam. Lihat kemudian azabullah. Tidak kemudian karena marah mereka menentang dakwah kemudian doakan semoga binasa, semoga hancur, tidak. Tapi berdoa semoga Allah beri hidayah pada mereka, semoga Allah beri petunjuk pada mereka, karena memang tujuan dakwah itu adalah rahmat bagi seluruh manusia. Tujuan dakwah tauhid, tujuan dakwah Rasul adalah mengajarkan kepada mereka rahmat agar mereka terbimbing dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Rasulullah SAW dikatakan oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, ud'u 'ala al-musyrikin." Wahai Rasulullah, doakan kejelekan bagi kaum musyrikin. Mereka kurang ajar, mereka begini dan begitu. Diriwayatkan oleh Muslim. Yang tadi diriwayatkan dalam Bukhari Muslim. Maka Rasulullah SAW menjawab permintaan mereka yang mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan saja kejelekan pada musyrikin." Kata Rasulullah, "Inni lam ub'ath la'anan wa innama bu'istu rahmatan." Aku tidak diutus oleh Allah menjadi tukang laknat. Aku tidak diutus oleh Allah untuk menjadi orang yang terus melaknat atau menjadi tukang laknat. Aku diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmah. Hadis sahih akhrajahu Muslim. Yang menunjukkan betapa indahnya Islam ini. Yang menonjol pada ajaran agama Allah ini adalah rahmah. Kasih sayang. Rahmatan lil alamin. Maka Rasulullah SAW menyatakan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullah, qala ya ayyuhan nas innama ana rahmatun muhdah, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya aku adalah rahmat, aku adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada kalian. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qul inna a'udzukumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana digambarkan oleh beliau sendiri, permisalanku dan permisalan orang-orang yang menentangku adalah seperti seseorang yang menghalau serangga-serangga dari api. Ini qulina azakumullah disebutkan muttafaqun alaihi Bukhari dan Muslim bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innama matali wa matalu ummati kamathali rajulin istawqada nara. Sesungguhnya permisalanku dan permisalan umatku adalah seperti seseorang yang menyalakan api. Faja'alatid dawabu wal farashu yaqa'na fihi. Kemudian tiba-tiba datang serangga-serangga belalang-belalang yang datang mendekati api tersebut. Akan masuk dalam api tersebut. Fa ana akhidun bihujazikum. Tetapi aku menghalangi kalian, memperingatkan kalian. Wa antum taqahhamuna fi, tetapi kalian memaksa untuk masuk ke dalamnya. Lihat permisalan Rasulullah SAW. Kasih sayang. Beliau gambarkan seperti orang yang memperingatkan belalang-belalang tadi agar jangan masuk dalam api. Bagaimana mereka? Bagaimana belalang-belalang itu? Bagaimana serangga-serangga tadi? Berkelit. Dihalangi dari sini, dia lewat ke sana. Lewat sana, dia lewat ke sini. Pokoknya mau masuk ke api. Rasulullah SAW juga demikian. Menghalangi manusia dari api neraka. Jangan kalian masuk dalam api neraka. Jalanlah ke sini, jalan yang selamat. Jangan ikuti jalan-jalan syaitan. Jangan ikuti jalan-jalan jahannam. Tetapi manusia berkelit. Berkelit mereka, mengambil yang sana, mengambil yang sini, menghindari, tidak mau diajak oleh Rasulullah SAW ke dalam jannah. Mereka lebih memilih nar. Siapa yang salah? Wala yalumanna illa nafsah. Jangan cerca kecuali dirinya sendiri. Wala yalumanna illa nafsah. Jangan cerca kecuali dirinya sendiri. Rasulullah sudah berusaha, sudah berupaya. Inni undirukum baina yadai adabis syadid. Aku peringatkan kalian dari bahaya azab yang berat, azab yang pedih. Demikian diucapkan di bukit Safa. Diundang semua orang-orang Arab, orang-orang Quraisy, khususnya sanak familinya, keluarganya dan sukunya. Tetapi apa jawaban mereka ketika dikatakan inni Rasulullah, aku adalah Rasul yang diutus oleh Allah pada kalian untuk menyelamatkan kalian dari azabullah, dari api neraka. Ternyata jawabannya na'udzubillah, jawabannya jawaban kafir yang tidak bersyukur dengan rahmat dari Allah. Jawaban kufur yang tidak syukur, tidak terima kasih kepada Rasulullah, menyatakan tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana. Sungguh celaka engkau wahai Muhammad. Untuk apa? Untuk mengumpulkan kami di sini? Hanya untuk itu. Kata Abu Lahab. Menyatakan tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana. Maka Allah turunkan jawabannya khusus untuk orang ini. Untuk Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Sungguh celaka dia, kedua tangan Abi Lahab dan celaka dia. Sampai pada kalimat sayafla naran zata lahab. Sungguh dia akan masuk dalam neraka zata lahab. Rasulullah SAW ingin menyelamatkan. Tapi mereka memaksa. Qul inna a'udzubikum min syarril mati. Maka dengan demikian, Rasulullah SAW selalu memilih yang terbaik. Selalu memilih yang paling baiknya untuk umatnya. Ketika diperintahkan oleh Allah SWT kewajiban salat 50 waktu, Rasulullah SAW siap. Sami'na wa ta'al. Dan beliau terima. Tetapi ketika diingatkan oleh Musa, umatmu gak akan sanggup. Maka dia kembali pada Allah SWT. Dia ingat, umatnya gak akan sanggup. Kalau beliau siap. Tetapi umatnya, maka ya Rabb, umatku gak akan sanggup. Minta dikurangi, dikurangi lawan. Sampai menjadi 5 waktu. Ini agama rahmat. Agama yang kata Rasulullah SAW adalah agama yang mudah. Inna hadad din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Falan yushadad din illa ghalabah. sungguh agama ini mudah. Dan siapa yang memberat-beratkan agama, maka pasti akan kalah. Pasti dia akan kalah. Gak akan bisa konsekuen. Karena agama ini sudah sempurna. Agama ini sudah lengkap, sempurna, dan paling pas untuk manusia. Di akhir umat ini, di akhir zaman ini. Sangat pas. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islam. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut sempurna, artinya sudah tepat. Tidak perlu ada yang dirubah, ada yang diganti. Dan tidak perlu ada yang ditambah. Jangan dibikin susah. Walan yushadaddin illa ghalama. Dan yang kedua, kita dapatkan faedah dari ayat ini. Allah sebut dengan rahmat, dengan nikmat, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan bagi kalian nikmatku atas kalian. Agama ini nikmat, rahmat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberatkan manusia, tetapi Allah memberikan jalan kebahagiaan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Taha, kata Allah, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Taha, sungguh kami tidak menurunkan Al-Qur'an untuk memberatkan. Bukan kami turunkan Al-Qur'an litashqa, tidak sama sekali. Bukan untuk syaqa, bukan untuk kesengsaraan, bukan untuk memberatkan, bukan untuk menyiksa, tidak ada. Agama Allah ini agama rahmat, agama kasih sayang, agama yang penuh nikmat di dalamnya. Kaum muslimin yang saya hormati, ini menunjukkan bahwa agama ini benar-benar rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, kami tidak turunkan Al-Qur'an kepadamu untuk memberatkan kamu. Qul na'udzubikumullah. Hanya saja apa yang terjadi di akhir-akhir ini, dan apa yang terjadi di masa-masa belakangan munculnya Islam-Islam sempalan yang merusak gambaran yang indah tadi, hilang. Gambaran yang indah tadi hilang. Padahal Allah SWT mengajarkan rahmat dalam agama, dalam segala hal. Hatta dalam kitlah, dalam membunuh. Fa'ahsidil qitlah, kata Nabi. Membunuhlah dengan baik. Menyembelih hewan, hendaklah menyembelih dengan baik. Falyuhid syafratahu, hendaklah menajamkan pisaunya. Jangan siksa binatang. Subhanallah. Demikian pula ketika diperintahkan untuk berjihad fisabilillah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi-Nya untuk berjihad dengan adil dan juga dengan hukum-hukum yang penuh rahmat. Kaum muslimin yang saya hormati, dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Perangilah mereka-mereka yang memerangi kalian. وَلَا تَعْتَدُوا, dan jangan melampaui batas. وَلَا تَعْتَدُوا, padahal terhadap orang kafir. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Dalam perang sekalipun masih ada rahmat. Dalam perang sekalipun masih ada kasih sayang. Tidak boleh menyiksa mereka dalam bentuk-bentuk yang dilarang. Mujlah misalnya, mencongkel matanya, memotong hidungnya, haram dalam Islam. Walaupun mereka melakukannya kepada kaum muslimin. Walaupun mereka melakukannya kepada seorang yang terbaik. Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, dirobek dadanya, diambil jantungnya, dikunyah. Alhamdulillah. Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan, la ta'tadu, jangan melampaui batas. Allah memerintahkan demikian. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimitsli ma tada 'alaikum wattaqullah. Siapa yang mengganggu kalian, maka balaslah dengan setimpal, dengan seimbang seperti apa yang mereka ganggu kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'al muttaqin, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang takwa. Qulna na'udzubikumullah. Ini perang. Pertama diperintahkan memerangi orang-orang yang memerangi kalian. Kalau orang-orang yang tidak memerangi kalian, tidak diperintahkan untuk diperangi, diperintahkan untuk didakwahi. Lihat ikhwanul na'azakumullah. Sudah dibedakan antara orang kafir yang ini dan orang kafir yang itu. Allah katakan qatilul ladzina yuqatilunakum, perangilah mereka yang memerangi kalian. Maka zalim, tidak adil kalau di sana orang mencaci maki Rasulullah, kemudian tetangga kita yang kafir kita bunuh. Apapun, ini kezaliman, ini ketidakadilan. Siapa yang berbuat, siapa yang dibuat oleh mereka seakan-akan orang kafir itu seluruhnya sama. Jadi ini barakallahu fikum adalah perkara-perkara yang hulu, yang merupakan i'tida melampaui batas. Apa kata Allah di akhir ayatnya? Wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Adapun orang kafir yang tidak memerangi, diriwayatkan Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, Asma dan bapaknya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Rasulullah, sungguh ibuku datang kepadaku dan dia masih musyrikah, masih kafir. Bolehkah aku bersilaturahmi dengannya? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, na'am, boleh. Masih musyrikah, masih kafir. Kemudian dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak dilarang. Tidak dilarang orang-orang. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau kalian memerekam dikin dalam keadaan modenya mode terbang, jadi enggak ada yang masuk. Telepon-telepon itu. Barakallahu fikum. Saya terjatuh sudah 2 kali. 3 kali. Allah katakan Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian. Walam yukhrijukum min diyarikum, yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Allah tidak melarang antabarruhum, untuk kalian berbuat baik pada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, semuanya Allah cinta dengan orang-orang yang berbuat adil. Tidak mengapa kita berbuat baik pada mereka, pada tetangga yang kafir, kalau tidak memerangi kita. Dan boleh kita berbuat adil, bersikap adil pada mereka. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-din. Sesungguhnya Allah hanya melarang orang-orang yang memerangi kalian dalam agama. Wa akhrajukum min diyarikum, dan mengusir kalian dari negeri kalian. Maka Allah melarang antabarru, untuk kalian berbuat baik pada mereka. Qul inna a'udzubikumullah. Yang dilarang untuk berbuat baik pada mereka, untuk bersikap pada mereka dengan sikap permusuhan, qul inna a'udzubikumullah, adalah mereka-mereka yang dalam keadaan mengusir kalian dan memerangi kalian. Qala, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, yang dibolehkan untuk kita bersikap pada mereka dengan sikap baik, untuk adil pada mereka adalah orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian. Dan tidak mendukung orang-orang yang mengusir kalian dan memerangi kalian. Adapun mereka-mereka yang memerangi kalian, maka Allah, jangan kalian bersikap baik pada mereka. Tetapi perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Qatilu alladzina yuqatilunakum. Perangilah mereka-mereka yang memerangi kalian. Berarti kafir ada dua. Ada kafir yang harbi dan kafir yang bukan harbi. Kafir yang bukan harbi ada sekian macam di dalamnya. Qulina azafu, dan ini semua bentuk-bentuk yang menunjukkan bahwasanya kita harus memiliki ilmu dalam menyikapi mereka. Harus punya ilmu, punya dalil, punya ayat, punya hadis, punya bimbingan para ulama dalam menyikapi mereka. Dan ini menunjukkan rahmat Islam. Kaum muslimin yang saya hormati, termasuk rahmat Islam, termasuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, termasuk rahmat agama ini adalah untuk menyabari para penguasa. Untuk menyabari para penguasa. Bahwa mereka-mereka para penguasa itu, ketika mereka berbuat zalim, ketika mereka berbuat tidak adil, maka tetaplah kalian sabar. Jangan melawan mereka dengan pedang-pedang kalian. Kata Rasulullah SAW, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat pada amirnya ada sesuatu kejelekan atau keboliman atau kejahatan, kecurangan, falyasbir, hendaklah sabar. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan, amma ba'd, innakum satarawna ba'di asratan, fasbiru hatta talaqawni. Amma ba'd, sesungguhnya kalian akan melihat kecurangan-kecurangan, kedoliman-kedoliman pada penguasa kalian. Fasbiru, sabarlah hingga kalian bertemu aku di telaga Haum. Hanibirin a'azakumullah. Sampai-sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma as'alukum an ta'ati taqi. Kami tidak bertanya tentang taat kepada pemimpin yang takwa. Walakin man fa'ala wa fa'al. Bagaimana dengan orang yang berbuat begini dan berbuat begitu? Nabi menjawab, tasma' wa tuti'. Tetap kalian dengar dan taat. Tasbiru hatta talaqawni 'ala al-hawd. Sabarlah sampai bertemu aku di telaga Hawd. Apa hikmah di balik itu? Apa hikmah yang dianggap oleh mereka-mereka kaum khawarij bahwa sikap seperti itu adalah sikap lemah, sikap lembek, sikap pengecut, sikap penakut, dan seabrek tuduhan mereka. Padahal hadis yang menyuruh, fasbiru. Apa hikmahnya? Hikmahnya, barakallahu fikum, Nabi menyatakan, jangan kalian perangi mereka. Ma aqama fikumus shalah, selama mereka menegakkan salat. Artinya selama mereka masih muslim, tetap tidak halal darahnya. La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga sebab. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga sebab. Yang pertama, thayyibuz zani, seorang yang sudah pernah menikah berzina, maka dirajam sampai mati oleh penguasa. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Maka siapa yang membunuh, dibunuh. Qisas. Siapa yang membunuh dengan sengaja, maka dibunuh. Kecuali kalau dimaafkan oleh keluarganya. Yang ketiga, at-tariku li dinihi, al-mufariq lil jama'ah. Yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari kaum muslimin. Maka tiga ini yang boleh diperangi atau halal darahnya. Adapun yang lainnya tidak halal darahnya. Wa in fa'ala ma fa'al, walaupun berbuat apa yang mereka perbuat, walaupun mereka zalim, walaupun mereka jahat, walaupun mereka korupsi, kolusi, nepotisme, dan apalagi yang mereka sebutkan, tetap mereka masih muslim selama mereka masih salat. Pembeda antara muslim dengan kafir adalah terkus salat. Pembeda antara seorang muslim dengan musyrik, dengan kafir adalah meninggalkan salat. Kalau mereka masih salat, masih mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau mereka masih salat, mereka masih mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau mereka masih salat, mereka masih mengucapkan kalimat-kalimat tadi. yang menunjukkan keislaman mereka dengan syahadatain, yang menunjukkan mereka minta ampun dari dosa-dosanya dengan astagfirullah. Sehingga ketika ada seseorang yang berbicara pada seorang ulama di masa Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, Hajjaj bin Yusuf adalah panglima perangnya Yazid ketika itu yang sangat zalim. Tiap hari ada yang dibunuh oleh dia. Dan setiap dia berkhutbah, kalimatnya adalah, aku melihat ada kepala-kepala yang ranum di kalangan kalian yang siap aku petik. Dan setelah berkhutbah, benar-benar ada dua orang, tiga orang dipenggal kepalanya. Qanifina azakumullahu muslimin yasarun mati. Tetapi apa yang dikatakan oleh para ulama tadi ketika kaum muslimin menyatakan, ya syekh, ini orang sudah keterlaluan, kita harus melawan. Jangan. La'allahu qala, jangan. Barangkali dia berkata dalam salatnya, Allahumma gfirli. Barangkali dia mengatakan dalam salatnya, ya Allah ampunilah aku dan Allah ampuni. Kaum muslimin yang sangat hormati. Dia ketika membunuh memiliki alasan. Alasannya karena ini pemberontak. Dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk memerangi para pemberontak. Lepas benar atau tidaknya, lepas alasan itu diterima atau tidak diterima oleh Allah, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas, wadih di hadapan mata, dia masih salat. Dia masih berpuasa bulan Ramadan. Dia masih mengucapkan asyhadu la ilaha illallah, sunnah Muhammad Rasulullah. Maka tanda-tanda keislamannya lengkap. Ada padanya. Maka kata ulama tadi, sabar. Sabar. La'allahu qala, bisa jadi dia berkata, tidak sepengetahuan kamu mengucapkan Allahumma ighfirli faghfirlah. Bisa jadi diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat, isbiru hatta talaqawni alal hawd. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga hawd. Maka Nabi menyatakan, tasma' wa tuti' wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak. Tetaplah engkau taati penguasa dalam kebaikan, walaupun dia memukul punggungmu, merampas hartamu. Tetapi jangan lepaskan tanganmu dari ketaatan. Artinya jangan menentang penguasa, jangan memberontak. Ya Rasulullah, bagaimana kalau mereka begini dan begitu? Jawabannya sama. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Tasma' wa tuti'. Bahkan digambarkan pula oleh Rasulullah SAW bahwa nanti akan muncul para penguasa-penguasa yang qulubuhum qulubu syayatin ala jismanil ins. Penguasa-penguasa yang hatinya hati-hati setan di tubuh-tubuh manusia. Para sahabat terkejut, ya Rasulullah. Afala nunabiduhum bisayf? Ya Rasulullah, apakah perlu kita perangi mereka dengan pedang? Nabi menyatakan, la, jangan. Ma aqama fikumus shalah. Jangan selama mereka masih menegakkan salat. Katanya hatinya hati setan. Kok menegakkan salat? Berarti bisa jadi ada muncul orang-orang yang dohirnya muslim, padahal hatinya hati setan. Bagaimana menyikapinya? Tetap. Sabar. Apa hikmahnya? Kalau dohirnya dohir muslim, pasti dia memiliki pendukung-pendukung muslim. Kalau kita memerangi orang tersebut, berarti kita memerangi muslimin yang di bawahnya. Dan berarti kita berperang muslimin melawan muslimin. Korban dari sini muslimin, korban dari sana muslimin. Korban dari kedua belah pihak muslimin. Oleh karena itu, Imam Ahmad rahimahullah, ketika ditanya oleh fuqaha dari Baghdad, ya Imam, penguasa kita sudah keterlaluan. Apa kita mau tetap diam? Tidak kita lawan? Kata Imam Ahmad rahimahullah, jangan. Jangan. Dimaul muslimin, dimaul muslimin. Darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Dan jangan bilang beliau pengecut. Jangan bilang bahwa itu ingin menyelamatkan dirinya. Bukan. Justru dia mengatakan seperti itu dalam keadaan disiksa dan dipenjara. Dalam keadaan dia sedang sakit, tersiksa, dicambuk, dipenjara oleh penguasa. Tapi ketika didatangi di penjaranya, bagaimana, apakah kita lawan saja? Jangan, jangan. Artinya biar aku saja yang sakit. Mereka mengatakan, ya Imam, bukankah kita sudah dalam fitnah sekarang ini? Iya. Tapi fitnah tun khasah. Iya. Tapi fitnah ini fitnah khusus. Hanya beberapa orang seperti aku yang tersiksa. Tapi kalian dalam keadaan selamat. Tetapi kalau kalian melawan, ammatil fitnah. Kalau kalian melawan, maka fitnah akan merata. Peperangan akan merata. Dan pembantaian, pembunuhan sesama muslimin akan terjadi di mana-mana. Jangan. Ya. Sama. Subhanallah. Qanibdin a'azakumullah. Tidak seperti orang-orang sekarang. Ketika di luar penjara, semangat. Ya, kita harus lawan, kita harus lawan. Ketika sudah ditangkap, mulai. Qanibdin a'azakumullah. Dalam keadaan membela dirinya. Pokoknya kalian harus bisa mengeluarkan saya. Demonstrasi yang besar. Lawan penguasa dan seterusnya dan seterusnya. Ketika di penjara, mulai berubah. Ketika di luar, dia masih bisa menahan dirinya. Nanti, sabar. Nanti, kita cari waktu. Begitu di penjara, sudah. Pokoknya lawan saja. Lawan saja, lawan saja. Qanibdina azakumullah. Ada pula bahkan yang di luar tadinya seperti ahlu sunnah. Sabar, ya sabar. Jangan melawan penguasa, jangan melawan penguasa. Tapi ketika dia ditangkap karena satu hal, jengkel dengan penguasa, ini kurang ajar, saya diginikan, saya digitukan, saya, perang mereka, lawan. Qanibdina azakumullah. Ini terjadi pada beberapa orang. Yang tadinya katanya ahli sunnah dalam tanda petik. Ketika sudah di penjara, berubah. Berubah. Lawan. Qanibdina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Tetapi Imam Ahmad rahimahullah tidak mementingkan pribadinya. Dan para imam-imam yang bersamanya juga tidak membela pribadinya. Tapi mementingkan darah kaum muslimin. Ini rahmah. Dan ini yang dikatakan kasih sayang. Dan ini cerminan agama Islam. Agama rahmat. Agama kasih sayang. Memikirkan darah kaum muslimin. Agar terjaga. Darah kaum muslimin jangan sampai tertumpah. Darah kaum muslimin jangan sampai terburai begitu saja. Sesama mereka. Qanibdina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan oleh para ulama juga demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menasihatkan untuk jangan membunuh kecuali mereka-mereka yang memang layak dibunuh. Walaupun kita benci, walaupun kita marah, kita tidak boleh melawan penguasa. Dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, قال نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. Kata Anas ابن مالك رضي الله تعالى عنه bahwa nahana kubara'ana, telah melarang kita pembesar-pembesar kita, pembesar-pembesar kita dari kalangan para sahabat. Nahana kubara'ana, melarang kita agar jangan mencerca penguasa-penguasa kalian. Jangan ghish, memperlakukan dengan curang kepada mereka yang tidak haknya. Wala tubghiduhum, dan jangan membenci mereka. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wasbiru, dan sabarlah. Fa innal amra qarib, sesungguhnya urusannya dekat. Urusannya dekat. Sebentar lagi beres. Sebentar lagi selesai. Imastarah aw isturih. Imastarah aw isturih. Istaraha min fajir. Istaraha min fajir aw istirah aw isturih. Atau diistirahatkan dari dia. Kalau istirahat dari orang fajir, kita yang mati. Alhamdulillah istirahat. Mati dengan husnul khatimah. Istirahat dari si fajir. Atau kita yang diistirahatkan dari si fajir. Fajirnya mati. Selesai. Al-amr qarib. Ima dia yang turun, atau kita yang mati. Selesai urusan itu. Sebentar. Isbiru indal amr qarib. Demikian pula sahabat lainnya. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan inna awwala nifaqil mar ta'nuhu ala imamihi, sesungguhnya awal pertama kemunafikan muncul pada seseorang adalah ketika dia mencerca penguasanya, ketika dia mencerca dan menjatuhkan kehormatan penguasanya. Penguasa kalau dalam keadaan memiliki wibawa, dia bisa melakukan tugasnya, mengatur agar aman, mengatur agar bisa berjalan dengan baik semua aturan-aturan, maka akan terjadi keamanan dan kemakmuran. Tetapi kalau wibawa mereka dijatuhkan, gak akan bisa untuk melakukan tugas. Mengapa demikian? Karena ketika dia memerintahkan, masyarakat sudah tidak perhatian lagi. Ah. Kenapa? Wibawanya telah jatuh. Kenapa jatuh? Karena haula Abdullal. Karena mereka para khawarij, setiap hari kajiannya adalah menjatuhkan penguasa, menjelekkan penguasa, mencerca penguasa. Maka kata Abu Darda, ingat, awal pertama nifak muncul dalam seseorang adalah ketika dia mencerca penguasa, menjatuhkan kewibawaan mereka. Kenapa? Kok terjadi ketidakstabilan? Gara-gara kalian menjatuhkan kewibawaan penguasa. Kalau kalian semua menghormati penguasa, maka aturan akan berjalan dengan baik. Kalau aturan akan berjalan dengan baik, akan terasa aman negeri. Akan makmur negeri. Jalan gak macet. Wah, ini macet. Ini memang penguasa gak bisa ngatur. Bukan, penguasa sudah ngatur dengan lampu merah. Sudah ngatur dengan ini. Tapi kalian ya yang melanggar. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Tidak mentaati penguasa, ketika terjadi kekacauan, disalahkan penguasa. Pada ikhwan ibn a'azakumullah, ketidakadilan. Ini kezaliman. Wa qala aydan, dan berkata juga Abu Darda radhiyallahu taala anhu, iyyakum wa la'nil wula. Hati-hati kalian dari mencerca para penguasa. Fa inna la'nahumul haliqah, karena mencerca mereka, melaknat mereka adalah al-haliqah, pencukur. Melaknat mereka adalah pencukur. Wa bughdhuhum, dan membenci mereka adalah al-aqirah. Ditanya, ya Abu Darda, bagaimana dikatakan pencukur, dikatakan aqirah, akan mencukur agama kita? Fa kaifa nasna, apa yang kita harus perbuat dengan penguasa-penguasa yang seperti mereka? Ra'ayna minhum malan wahim, kita melihat dari mereka apa yang kita tidak sukai. Kita lihat dari mereka perkara-perkara yang kita benci. Keboliman, kemaksiatan dan sejenisnya. Qal, dijawab oleh Abu Darda, isbiru. Fa inna Allah idza ra'a dhalika minhum habasa wa ma'ankum bil maut. Sabar. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika melihat mereka melakukan hal demikian dan kalian sabar, Allah akan hentikan kedolimannya dengan kematian atau dengan yang lain. Kalau sabar. Imam Ahmad rahimahullah sabar. Dipencar, dicambuk, sabar. Dipaksa harus mengucapkan kalimat kufur, dia tidak mau. Tapi tetap mengatakan, sabar kalian, jangan lawan, jangan perang. Apakah terus berlangsung demikian? Tidak. Berganti penguasanya dengan penguasa yang lain. Diganti al-mutawakkil. Dan mutawakkil berbeda dengan yang sebelumnya. Memanggil Imam Ahmad, ada apa engkau di penjara? Kenapa? Apa masalahnya? Oh, ini karena begini, karena begini. Panggil tokohnya yang dianggap sebagai orang pintarnya penguasa yang lalu, Ibn Abi Duad. Didudukkan. Apa pendapatmu? Apa pendapatmu? Berbicara Ibn Abi Duad. Oh, ini karena dia begini, karena dengan akal. Karena dia berpemikiran Mu'tazilah. Setelah panjang lebar berkata, Imam Ahmad dikatakan padanya, silakan. Apa yang mau kau katakan? Kata Imam Ahmad, aku akan mengatakan satu kalimat saja. Apakah pendapat kamu tadi semua itu pernah diucapkan oleh para sahabat? Diam dia. Diam lawannya ini. Ta'mu'tazili ini tadi. Dia tidak ada jawaban lain kecuali tidak. Karena para sahabat tidak pernah membicarakan masalah itu. Karena itu bid'ah, pendapat sesat mu'tazilah. Tidak pernah dibahas oleh para salaf. Kalau tidak, kata Imam Ahmad, apa salahku? Aku tidak berbicara apa yang para sahabat tidak berbicara. Aku tidak berani berpendapat apa yang para sahabat tidak mengucapkan seperti itu. Apa salahku? Maka penguasa tadi tertawa, terbahak-bahak melihat kebodohan sang Mu'tazilah tadi. Ibn Abi Du'ad. Ya luka, ya luka. Sungguh betapa dungunya, betapa dungunya. Dibebaskan Imam Ahmad. Dan dicerca orang ini. Tidak punya hujjah sama sekali. Bebas, selamat. Tanpa ada pemberontakan. Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Kata Abu Darda, kalau kalian sabar, Allah akan ganti. Allah akan ganti atau Allah akan matikan dia. Allah akan ganti dia dengan penguasa yang lain. Demikian pula dikatakan oleh Zabarqan ibni Abdullah al-Asadi rahimahullah, kuntu 'inda Abi Wa'il. aku berada di sisi Abi Wail, saudara dekatnya Syaqiq, atau dikatakan namanya Syaqiq bin Salamah. Faja'atu asubul Hajjaj. Aku mulai mencerca Hajjaj. Hajjaj begini, Hajjaj begitu. Qal, maka berkata beliau, Syaqiq bin Salamah, la tasubbuhu. La tasubbahu. Wa ma yudrika la'allahu qala Allahumma ighfirli fa ghafara lah. Jangan cerca dia. Engkau tidak tahu, barangkali dia menyatakan Allahumma ighfirli dalam salatnya, kemudian Allah ampuni dia. Makanya sabar, ma aqama fikumus shalah. Sabar selama mereka masih menegakkan salat. Selama masih ada tanda-tanda keislaman. Ini khonir bin azakullah rahmat. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya, dan Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis-hadisnya agar kita sabar menghadapi mereka para penguasa. Tetapi mereka-mereka yang merusak gambaran Islam, yaitu kaum khawarij, kaum reaksioner, kaum pemberontak, kaum yang hanya dengan modal hawa nafsu dan kemarahan, tidak memiliki ilmu. Tidak memiliki ilmu. Jahil. Dimulai dari seorang munafik yang menghadapi Rasulullah SAW dengan kritikan. Rasulullah dikritik. Jangankan penguasa sekarang. Rasulullah SAW ketika membagikan pampasan perangnya dan banyak diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam dari tokoh-tokoh Quraisy, orang ini marah dengan mata yang melotot, dengan urat leher yang keluar, dengan muka yang memerah. Ya Muhammad, i'dil. Ayo Muhammad, buat adillah kamu. Maka Rasulullah SAW marah. Faman ya'dil illa ma'adil. Siapa yang akan adil kalau Rasulnya tidak adil? Ini keterlaluan sekali. Rasulullah SAW dikatakan tidak adil. Kalau gitu siapa lagi yang akan adil? Kalau contoh teladannya tidak adil. Setelah dia pergi, sahabat menyatakannya, Rasulullah, biar aku penggal lehernya. Jangan. Khawatir manusia akan berkata bahwasanya Muhammad SAW membunuh sahabatnya sendiri. Karena dia mengaku muslim. Lihat, masih dikatakan jangan. Khawatir. Orang mengira Rasulullah SAW membunuh sahabat. Tetapi bukan dibebaskan merdeka. Bukan dibiarkan begitu saja tanpa tahdzir. Rasulullah SAW mentahdzirnya dengan tahdzir yang keras. Yakhruju min dhibbi hadza, akan keluar dari turunan orang seperti ini qaumun yang salatnya mengalahkan salat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian. Tetapi yakhruju nakhrujuna min ad-din kama yakhruju sahmu min ar-ramiyah, tetapi mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya, masuk dari satu sisi keluar dari sisi lain. Lau adraknahum laqatalnahum qatl 'ahd, kalau aku menemui mereka, aku akan bantai mereka. Aku akan perangi mereka seperti dibantainya kaum 'Ad. Dan dalam riwayat kaum 'Ad dan kaum Iram. Qul inna a'udzubikumullah. Ucapan Rasulullah SAW begitu kerasnya pada mereka. Siapa? Mereka-mereka kaum pemberontak yang sholatnya, ibadahnya, puasanya mengalahkan para sahabat, tetapi ternyata mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Dan para ulama sepakat menafsirkan bahwa hadis ini tentang mereka, tentang kaum khawarij. Mengapa demikian? Karena hadis tadi banyak, saling mendukung, saling melengkapi. Di antaranya ada hadis-hadis yang Rasulullah SAW menyatakan dan tokoh mereka adalah Dhi Sudayya, yang memiliki daging tumbuh di ketiaknya seperti teteknya perempuan. Maka Ali bin Abi Thalib ketika memerangi khawarij, setelah diperangi, beliau mengatakan, cari apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Karena aku yakin yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ini kaum ini, kaum khawarij. Karena Ali melihat ciri-cirinya. Mengkafirkan kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, membantai kaum muslimin. Bahkan mereka, na'udzubillah, membunuh orang yang saleh, Abdullah ibn Khabab ibn al-Arad. Abdullah ibn Khabab ibn al-Arad ini adalah seorang yang saleh, anaknya seorang sahabat yang mulia. Anaknya Khabbab bin al-Arad. Dibunuh dia. Dibunuh pula istri yang sedang hamil. Dirobek perutnya, dikeluarkan janinnya. Dan itu diriwayatkan dalam sekian kitab. Al-Milal wa-Nihal. Atau pula Al-Farq bin al-Firaq. Dikisahkan kisah ini. Kisah kejahatan khawarij. dalam keadaan pedang-pedang mereka berlumuran darah membantai orang yang saleh dan keluarganya, dia bertemu dengan kafir zimmi. Kemudian menyatakan, berapa kamu jual korma ini? Kami membutuhkan korma ini. Maka orang tadi ketakutan. Ambil semua buat kalian, ambil semua buat kalian. Kata mereka, tiga. Kami tidak memakan buah korma ini kecuali dengan bayarannya. Berapa bayarannya? Kami akan bayar. Sok adil, sok bijak kepada orang kafir. Tetapi kepada kaum muslimin, membantai. Maka Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan, mereka membunuh kaum muslimin dan mereka membiarkan orang-orang kafir. Kaum muslimin dibantai, dibunuh, diperangi. Orang-orang kafir, kita mau jual minyak pada kalian, berapa kalian sanggup? Dijual dengan nilai yang murah sampai merusak harga minyak dunia. Itu ISIS. Pada Amerika dijual dengan separuh harga. Masya Allah, baiknya pada orang kafir. Tetapi pada orang muslimin, tidak peduli. Kalau perlu dibakar dia. Walaupun mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, ana muslim, tetap dibunuh oleh mereka. Tetap dibakar oleh mereka. Tetap oleh mereka dibantai. Astagfirullah. Dan ini bukan kata orang, terlihat sendiri kalimatnya. Dan terdengar kalimatnya, ana muslim, asyhadu an la ilaha illallah. Tetap oleh mereka, mereka bunuh. Padahal, Rasulullah SAW ketika mendengar ada seorang sahabat yang berperang, ketika akan membunuh orang kafir, orang kafirnya berkata, asyhadu an la ilaha illallah, sunnah Muhammad Rasulullah. Kata sahabat tadi, ini paling melindungi diri dari pedangku. Dia tebas kepalanya. Sampai berita kepada Rasulullah SAW, Rasulullah marah besar. Aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Apakah kau ma'ana ma qala la ilaha illallah? Apa kau membunuhnya dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah? Diulang-ulang kalimat itu oleh Rasulullah SAW. Sampai sahabat tadi betul-betul menyesal, menyesal yang sangat. Sungguh demi Allah, aku sangat menyesalnya. Kenapa aku bunuh dia? Sehingga Rasulullah SAW marah. Bahkan ketika ditambah kalimat, ya Rasulullah, dia itu hanya melindungi dirinya dari pedangku. Afala syaqaqta batnah? Apakah kau tidak robek perutnya? Kamu lihat hatinya? Apakah dia mengucapkan demikian atau tidak? Apakah niatnya dia untuk itu? Untuk menyelamatkan? Kan tidak tahu. Itu urusan hati. Apakah niatnya untuk melindungi diri atau betul-betul la ilaha illallah? Dan bagaimana? Para tawanan-tawanan perang, orang-orang kafir, diminta untuk masuk Islam. Kalau masuk Islam, dibebaskan. Selesai. Mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Atau ditebus. Atau dibunuh. Qanibina azakum lakum zumiyan saharan mati. Ada kisah juga tentang masalah tawanan ini. Ketika Rasulullah SAW menawan seorang tawanan, orang kafir musyrik yang bernama Thumamah ibn Uthalah. Ketika ditangkap sebagai tawanan, diikat di masjid. Qanibina azakum Allah. Kenapa diikat di masjid? Supaya melihat bagaimana kaum muslimin beribadah. Dan supaya mendengar ceramah-ceramah. Mendengar kajian-kajian. Apa fungsinya? Agar dia tertarik dengan Islam. Agar dia masuk Islam. Rahmat. Yang dipikirkan bagaimana supaya mereka masuk Islam. Bukan membantai kaum muslimin. Membantai orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi diajak orang untuk masuk Islam. Setiap hari Rasulullah tanya, ma indaka ya Thumamah? Apa yang kau dapati pada dirimu, wahai Thumamah? Kata Thumamah, indi, padaku, indi khaira, padaku ada kebaikan. In taqtul taqtul dadamin, wa in tun'im tun'im ala syakirin, wa in turidu malan, fasal ma badalak. Kalau engkau mau membunuhku, engkau membunuh orang yang punya darah. Aku akan mati. Kalau engkau berbuat baik kepada aku, engkau berbuat baik pada orang yang tahu berterima kasih. Dan kalau engkau perlu harta, minta semau. Karena dia pimpinan dari sukunya, tokoh besar. Rasulullah SAW tinggalkan dia. Keesokan harinya ditanya lagi, ma indaka ya Thumamah? Dijawab oleh Thumamah, indi ma qultuhu. pada diriku ada yang aku sudah ucapkan. Kalau engkau membunuh orang yang punya darah. Kalau engkau mau berbuat baik kepada aku orang yang tahu berterima kasih. Dan kalau engkau mau minta harta, mintalah seberapa maumu. Tinggalkan lagi Rasulullah SAW. Hari berikutnya ditanya lagi, ma indaka ya Sumamah? Apa yang ada padamu wahai Sumamah? Dijawab, indi maqultu. Padaku ada yang sudah aku ucapkan. Kalau engkau membunuhku, aku akan mati. Kalau engkau berbuat baik padaku, aku orang yang berterima kasih. Kalau engkau meminta harta, mintalah. Maka Rasulullah SAW melihat kesungguh-sungguhan dia. Maka Rasulullah SAW berdekat. Lepaskan Sumamah. Dibebaskan Sumamah. Karena Rasulullah SAW melihat ada kesungguh-sungguhan pada dia, bahwa dia orang yang berterima kasih. Maka Rasulullah SAW berharap kalau berterima kasihnya itu dia akan tertarik pada Islam. Wa sadaqa Rasulullah. Dan sungguh benar Rasulullah SAW. Sumamah ketika dilepaskan, pergi ke kebun, mandi dia. Dan setelah mandi, bersih datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ilah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah SWT. Masuk Islam. Dan menyatakan demi Allah, tadinya aku paling benci wajah-wajah manusia adalah wajahmu. Tetapi sekarang, yang paling aku cintai adalah wajahmu. Dulu, yang paling aku benci adalah negeri ini. Sekarang, yang paling aku cintai adalah negeri ini. Dan seterusnya ucapan Sumamah radhiyallahu ta'ala anhu. Masuk Islam dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Melihat akhlak yang baik. Tapi kalau melihat bagaimana orang dibakar hidup-hidup padahal dia masih memiliki agama, masih berdoa pada Allah Ta'ala, kira-kira bagaimana? Apakah itu mengundang simpati? Atau mengundang kebencian manusia? Bahkan kalaupun yang halal darahnya untuk dibunuh, para ulama berpendapat bahwa tidak boleh membunuh seseorang dengan api. Allah Subhanahu wa taala yang membunuh dengan api. Yang membakar dengan api. Adapun kita tidak boleh membunuh semut sekalipun dengan api. Dan riwayat-riwayat yang sahih ini membunuh manusia dengan api. Jahil, orang-orang bodoh di atas kebodohan yang mencoreng gambaran Islam yang indah, yang merusak gambaran Islam yang sangat rahmat, yang sangat kasih sayang, hilang semua itu. Dirusak oleh mereka. Dirusak oleh orang-orang bodoh dari kalangan ahlul bid'ah. Dan memang ahlul bid'ah dari seluruh alirannya semuanya berujung dengan pedang. Disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarh As-Sunnah. Wa'lam annal ahwa'a kulluha radiyah tad'u kulluha ila sayf. Ketahuilah bahwa pengekor-pengekor hawa nafsu semuanya jelek. Aliran apapun. Kulluha yad'u ila sayf. Kulluha tad'u ila sayf. Semuanya mengajak kepada pedang, mengajak pada pertumpahan darah. Wa arda'uha wa aktsaruha ar-rawafid wal mu'tazilah wal jahmiyah. Dan yang paling kufurnya, paling sesatnya, paling jeleknya adalah Rafidah Syiah dan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Qul inna a'udzubikumullah. Disebutkan oleh beliau bahwasanya kullul ahwa adalah radiyah, semua hawa nafsu jelek. Dan sudah kita bahas kemarin bahwa hawa nafsu adalah selain sunnah, selain ajaran sunnah, makalah ajaran hawa. Dan ajaran hawa seluruhnya berujung pada pedang, seluruhnya berujung pada pertumpahan darah. Mu'tazilah memiliki kaidah bolehnya ingkar munkar pada penguasa dengan pedang, pertumpahan darah. Jahmiyah juga sama demikian. Syiah jangan tanya siapa yang mengorbankan peperangan dan pembantaian di Suriah, Syiah Rafidah. Siapa membantai kaum muslimin di Iraq, Syiah Rafidah. Siapa yang membantai kaum muslimin di Yaman sekarang ini, Syiah Rafidah. Semuanya Syiah. Dan sebentar lagi, kalau kita tidak cegah, kalau kita tidak peringatkan penguasa dan kaum muslimin, dan para a'imah, para imam-imam, para kiai-kiai untuk memperingatkan dari bahaya Syiah, akan terjadi pula pembantaian kaum muslimin di Indonesia. Dan itu tidak jauh. Karena mereka memang agamanya adalah pedang. Sebagaimana disebutkan tadi oleh Imam Al-Barbahari bahwa ahlul ahwa kulluha radiah, semua aliran sesat berujung dengan pertumpahan darah. Dan aktsaruha arda'uha adalah ar-rawafid, Syiah Rafidhah. Demikian pula dikatakan oleh Imam Abu Qilabah rahimahullah, menyatakan mabtada'a qaumun bid'atan illa istahallus sayf. Tidaklah satu kaum mengada-adakan ajaran bid'ah, ajaran baru, ajaran sesat, illa istahallus sayf, kecuali akan berakhir dengan pertumpahan darah. Istahallus sayf, kecuali ujungnya akan menghalalkan pedang, menghalalkan pertumpahan darah. Qulina a'udzubikum min syarri ma khalaq. Dan ini barakallahu fikum adalah perkara-perkara yang sudah nyata di hadapan mata. Berita dari Rasulullah SAW sahih, berita dari ucapan para ulama benar, dan kenyataan di hadapan mata memang demikian. Siapa yang membantai kaum muslimin kalau enggak rawafid? Khawarij. Kalau enggak rawafid dan khawarij, Mu'tazilah dan Jahmiyah, mereka-mereka yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak beriman pada berita-berita gaib, yang tidak beriman kecuali apa yang cocok dengan akal mereka. Ini pun orang-orang yang istahallus sayf pada ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya akan menumpahkan darah. Wahai kaum muslimin, Allah taala ayyahdiyana wa yahdihum wa yahdil muslimin jami'an ila sawa'is sabil. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin kepada jalan yang lurus, kepada jalan sunnah, jalan ajaran Rasulullah SAW, jalan para sahabatnya, jalan para tabi'in, jalan para imam, imam ahlus sunnah. Qulina a'azakumullah. Sudah hampir habis waktunya. Apakah kita masuk kepada masalah berikutnya? Atau pertanyaan, atau istirahat? Maka ada 10 menit. Tafadhol. Di antara ucapan para ulama yang lain sebagai tambahan saja adalah Imam Ath-Thahawi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Aqidah Ath-Thahawiyah, bahwa beliau menyatakan, kami tidak berpendapat bolehnya memberontak kepada imam dan penguasa dan pemerintah-pemerintah kami walaupun mereka berbuat jahat. Kita tidak mendoakan kejelekan atas mereka. Dan kita tidak mencabut ketaatan kita kepada mereka. Kami berpendapat bahwa mentaati mereka para penguasa adalah mentaati Allah dan Rasul-Nya, selama mereka tidak memerintahkan pada kemaksiatan-kemaksiatan. Ini yang diucapkan oleh beliau mengatasnamakan Ahlus Sunnah, bahwa kami Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menyatakan bolehnya memberontak pada penguasa. Dan kami ahli sunnah tidak memberontak pada mereka walaupun mereka berbuat zalim atau berbuat jahat. Dan kami tidak mendoakan doa-doa jelek pada mereka. Dan kami mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan kami berpendapat bahwa ahli sunnah berpendapat taat pada penguasa merupakan ketaatan pada Allah dan Rasul, selama perintahnya adalah perintah-perintah yang baik. Yang kedua ucapan Imam Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah. Kata beliau, jika engkau melihat seseorang berdoa dengan doa kejelekan kepada penguasa, maka ketahuilah bahwa dia adalah pengikut hawa nafsu. Kalau ada yang mendoakan doa kejelekan, ketahuilah bahwa dia pengekor hawa nafsu. Dan engkau lihat, kalau seseorang itu mendoakan kebaikan pada penguasa, berarti dia adalah seorang dari kalangan ahli sunnah. Cuma dibedakan hanya doanya pada penguasa. Doa baik atau doa jelek. Kenapa kau sampai dijadikan ukuran? Kalau mendoakan kejelekan berarti sahibu hawa. Karena mereka mendoakan kejelekan pada penguasa, orang itu sungguh mengikuti kemarahan dirinya pribadi. Mengikuti hawa nafsunya pribadi. Karena hasilnya bukan buat kaum muslimin. Hasilnya bukan buat kaum muslimin. Bahkan sebaliknya, untuk menjelekkan kaum muslimin. Mengapa demikian? Karena doa untuk kebaikan penguasa. Kalau penguasa baik, akan dirasakan kebaikannya bagi kaum muslim. Iya kan? Tetapi kalau dia mendoakan kejelekan pada penguasa, semoga Allah laknat penguasa, semoga Allah melaknat tagut. Kalau benar-benar penguasa yang dilaknat, berarti kaum muslimin dipimpin oleh seorang yang dilaknat. Apa enaknya? Berarti orang tadi sahibu hawa, pengekor hawa nafsu, enggak berpikir panjang. Kamu mendoakan kejelekan bagi seluruh kaum muslimin. Kamu mendoakan kejelekan bagi seluruh kaum muslimin. Tapi kalau engkau mengatakan Allahumma aslih wulata umurina, ya Allah perbaikilah para penguasa kami, ya Allah berilah hidayah pada penguasa kami, ya Allah berilah petunjuk pada mereka, perbaikilah mereka, jadikanlah orang-orang dekatnya orang-orang yang baik. Maka doa baik ini, kalau dikabulkan, penguasanya baik. Dan kalau penguasanya baik, kaum muslimin sebagai rakyatnya akan merasakan kebaikannya. Akan merasakan kenikmatan dipimpin oleh penguasa yang baik. Iya Pak. Tetapi sebaliknya, kalau didoakan doa jelek, penguasa jadi jelek, maka tentunya rakyatnya akan merasakan kejelekannya karena dipimpin oleh orang yang jelek. Sungguh. Doa kejelekan pada penguasa itu batil syar'an wa aqlan wa fitratan. Batil secara syar'i, batil secara akal, batil pula secara fitrah. Qulna na'azakumullah fadl ibn Iyad rahimahullah. Dia berkata, kalau aku memiliki satu doa yang dikabulkan, aku akan doakan penguasa. Ditanya walima, kenapa? Wahai imam, wahai syekh, satu doa saja yang dikabulkan kamu berikan pada penguasa, bukan pada dirimu. Iya, sebab kalau aku doakan untuk diriku sendiri, hanya aku yang dapat sendiri. Tetapi kalau aku doakan penguasa, penguasanya baik dan rakyatnya merasakan kebaikannya, termasuk aku di dalamnya. Lebih luas, dan dia berkata, ini orang-orang cerdas. Ini adalah orang-orang yang alim faqih. Berilmu dan faqih. Kau muslimin yang saya hormati. Disebutkan pula oleh Ibn Abdul Barr rahimahullah. Jika tidak memungkinkan untuk menasihati penguasa, maka bersabarlah dan berdoalah. Kalau tidak memungkinkan untuk menasihati penguasa, maka bersabarlah dan berdoalah. Kalau memungkinkan, silakan. Itu diperintahkan untuk menasehati penguasa. Dan menasehati penguasa itu adalah langsung di hadapannya. Atau pada orang-orang yang memang kamu sanggup. Kalau tidak penguasa tertinggi, ya paling tidak penguasa daerah. Ya Datuk, tolong pentingkan masalah agama ini. Tolong begini, tolong begini. Nasihat. Karena Allah akan berikan pahala pada Datuk dengan sekian banyak pahala. Akan berlipat-lipat kali karena kebaikannya akan dirasakan kepada seluruh kaum muslimin. Ya sanggupnya pada mereka. Kalau sanggup untuk yang lebih tinggi silakan. Yang lebih tinggi silakan. Dan yang dikatakan dengan afdalul jihad, kalimatu haqqin 'inda sultanin jair, sebaik-baik jihad adalah kalimat hak di hadapan sultanun jair adalah di hadapannya. Sehingga kalau ada sesuatu misalnya bahaya yang besar, kamu ditangkap, kamu diginikan, kamu sendiri. Aku katakan padamu dengan nasihat begini, begini, begini. Resiko dia menghadapi. Ini namanya afdalul jihad. Bukan orang-orang pengecut yang katanya menasihati penguasa, tapi di mimbar di hadapan seluruh kaum muslimin. Memang penguasa ini kurang ajar. Memang penguasanya zalim. Penguasa ini bejat. Dia begini, dia begini, dia begini, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini beda. Itu bukan nasihat untuk penguasa. Tetapi itu menjatuhkan kewibawaan penguasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yansah lidhi sultanin falyakhudh biyadihi." Siapa yang ingin menasehati orang yang memiliki kekuasaan, falyakhudh biyadih, hendaklah dia ambil tangannya. Ini secara langsung. Sampaikan kepada nasihatnya. Kalau dia tansaha atau dia menerima nasihatnya, fadzak. Itu yang kita harapkan. Wa illa fala alaik. Kalau tidak, maka kamu tidak disalahkan. Kamu sudah menyampaikan. Saya sudah menasihati. Yang penting adalah kamu menyampaikan. Menerima, alhamdulillah. Enggak menerima, kamu tidak salah. Kamu sudah menyampaikan. Mereka yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti yaumul qiyamah. Mereka yang akan ditanya oleh Allah, alam ya'tikum nadzir, bukankah telah datang pemberi peringatan? Maka mereka akan menjawab, dan tidak ada lain jawabannya kecuali bala. Qad ja'ana nadzirun fakadzabna, ia pernah datang kepada kami pemberi peringatan, tapi kami mendustakan. Selesai. Tanggung jawab kita selesai. Tetapi mereka yang di mimbar sekian macam ucapan-ucapan tentang penguasa, ketika ditangkap, saya enggak begitu, maksud saya begini, malah tidak berbicara. Malah membalik ucapannya. Saya tidak berkata seperti maksud saya begini, maksud saya membela kalian. Loh, kok terbalik? Kok terbalik? Harusnya sabar wahai kaum muslimin. Walaupun penguasa begini dan begitu, tetapi sungguh ini lebih baik kalau daripada enggak ada penguasa. Hah? Imam yang jair, yang zalim 40 tahun itu lebih baik daripada sehari tanpa penguasa. Dan itu ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi ma'na, yang semakna dengan itu. Syekhul Islam menyatakan sungguh sekian puluh tahun di bawah penguasa yang zalim jahat itu lebih baik daripada sehari saja tanpa penguasa. Dan itu sadar, dan itu benar, dan nyata. Apa yang terjadi di Sudan ketika dipimpin oleh penguasa yang zalim, tiap hari ada yang dibunuh, tiap hari ada yang dibunuh. Berapa korbannya ketika penguasa yang zalim itu pemimpin? Sekian banyak. Bahkan mungkin 100 atau lebih korbannya. Baik, ketika mereka melawan, ketika penguasa jatuh dan gak ada penguasa, apa yang terjadi? Mereka saling bunuh dalam keadaan tidak jelas. Demi Allah, seorang keluar dari rumahnya melihat orang lain, curiga. Kalau saya tidak bunuh duluan dia, dia akan membunuh saya. Dalam keadaan gak tahu apa salah dia dan apa salah saya. Gak tahu. Berapa korbannya setelah penguasa jatuh dan gak ada penguasa? Dalam berapa hari saja 2 juta orang yang mati. Berarti lebih baik kemarin ada berapa puluh orang yang meninggal, tetapi selebihnya aman. Bahkan semakin kejam penguasa, biasanya semakin aman. Iya Pak ya? Hah? Iya Pak ya? Qadirina azakumullah. Ya memang ada korban, tetapi negeri jadi aman. Gak ada yang berani melanggar satu orang pun. Urusannya itu, digantung. Ada 10 orang digantung di lapangan. Karena penguasanya pengis, sadis. Sisi lain, aman. Tetapi sebaliknya penguasa yang Masya Allah, pemaaf, dimaafkan, dimaafkan, dimaafkan. Biasanya justru enggak aman. Serba salah. Kalian dikasih penguasa yang keras, ngeluh, demonstrasi, protes. Dikasih penguasa yang lembut, pemerintahnya enggak tegas. Dikasih yang tegas, marah lagi. Enggak pernah akan puas kalau mengikuti hawa nafsu. Tetapi kalau mengikuti sunnah, kita akan bersyukur kelebihan-kelebihannya, kita akan sabari kekurangan-kekurangannya. Dan akan terjadilah ketertiban, keamanan pada kaum muslimin dan penguasanya. Sehingga dakwah ahlus sunnah akan bisa dipahami oleh mereka, dimengerti, diamalkan oleh penguasa dan juga oleh rakyatnya. Maka ini khundin a'azakumullah adalah hikmah yang sangat besar kalau kita menjalani jalan-jalan sunnah. Yang berikutnya, Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah menyatakan bahwa mereka ahli sunnah ashabul hadis berpendapat untuk mendoakan kebaikan-kebaikan dan taufik kepada penguasa dan mendoakan agar mereka bersikap adil kepada rakyatnya. Dan mereka ashabul hadis ahli sunnah tidak berpendapat bolehnya memberontak kepada penguasa dengan pedang-pedang mereka, walaupun mereka melihat padanya ada penyimpangan dari keadilan, walaupun melihat keboliman dan kecurangan. Maka ahli sunnah tidak membolehkan untuk memberontak dengan pedang-pedang mereka melawan penguasa. ma aqama fikum shalah, selama mereka masih salat. Alhamdulillah, Islam rahmah, Islam sempurna, Islam penuh dengan kasih sayang, barakallahu fikum, yang menjaga darah kaum muslimin, menjaga keamanan kaum muslimin, menjaga ketertiban kaum muslimin, menjaga agar mereka tidak tertimpa berbagai macam pertumpahan darah dan kekacauan. Adapun sebaliknya ahlul balal dari kalangan khawarij dan rawafid, mereka adalah para pengacau-pengacau keamanan. Mereka adalah GPK, gerakan pengacau keamanan. Kaum muslimin yang saya hormati, dan itu memang kenyataannya sepanjang masa, mereka yang mengacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahidayah warahmat. Subhanakallah bihamdulillah ilha alam syakur kawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.